بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita kembali melanjutkan kajian hadis Arba'in karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, masih di hadis ke-39, hadis Ibn Abbas, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alaih. Telah lalu pada pertemuan kemarin seputar penjelasan makna al-khata wan-nisyan. Maka pada malam ini kita memasuki potongan hadis wa mastukrihu alaih. Termasuk yang diampuni di umat ini adalah sesuatu yang karena dipaksa, karena paksaan. Paksaan, orangnya disebut mukroh, orang yang dipaksa. Ini dibagi dua oleh ulama. Yang pertama, orang yang tidak punya pilihan sama sekali. Ini tidak bisa menolak sama sekali. Dipaksa lakukan sesuatu. Baik itu mengancam dirinya, paksaan itu, yang terancam adalah dirinya, keselamatan dia sendiri, atau mengancam orang lain, keselamatan orang lain selain dirinya. Ini misalnya paksa sesuatu, kalau enggak, aku pukul ini, temanmu ini misalnya, atau siapa keluarganya. Dan betul-betul dipukul, dan kalau dibiarkan bisa sampai mati orang tersebut. Maka kondisi semacam itu orang tidak punya kuasa untuk menolak. Tidak ada pilihan bagi dia untuk menolak. Atau nas'alullah al-afiyah, kalau itu wanita, dipaksa, ditidurkan, kemudian direnggut kehormatannya, dan si wanita tidak punya kuasa untuk menolak. Maka semua ini disepakati oleh ulama bahwa tidak ada dosa padanya. Karena dia gak punya kuasa, gak punya kemampuan untuk menolak dari apa yang dipaksakan kepadanya. Dalam masalah paksaan ini, kalau itu masalah sumpah, ada khilaf di kalangan fuqaha. Apakah teranggap hilf, dianggap melanggar sumpah kalau dipaksa untuk melanggar apa yang dia sudah sumpah, yang sudah dia sumpahi. dan apakah kena kafarah atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak terkena hins. Karena dia dipaksa untuk melanggar sumpahnya. Ada khilaf di mazhab Syafi'i, di mazhab Ahmad. Apakah itu dianggap melanggar sumpah, hins, atau enggak? Begitu pula kalau yang sumpah ini seorang perempuan, kemudian dipaksa oleh suaminya untuk melanggar. Maka diriwayatkan dari Auza'i, rahimahullah, beliau mengatakan kafarahnya suaminya yang bayar karena dia yang maksa untuk istri itu melanggar sumpahnya. Ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa kafarahnya kepada suami. Semakna dengan itu, kalau seorang suami memaksa istrinya untuk jima dalam keadaan di istri sedang puasa atau sedang ihram, sedang menjalankan umroh atau haji, maka ini juga riwayat dari Ahmad, kafarohnya yang tanggung adalah suaminya. Dan sekaligus puasa atau haji si perempuan ya rusak, batal sudah. Cuman dia enggak dosa dalam melanggar itu, karena dipaksa. Dan tadi kafarahnya yang bayar adalah sang suami yang maksa. Ala kuliah itu beberapa pecahan masalah untuk kita fahami. Yang kedua, dalam paksaan, orang yang dipaksa untuk memukul misalnya, atau semisalnya, dipaksa-paksa sampai dia lakukan itu. Maka kalau dilihat dari sisi perbuatan, perbuatan dia yang lakukan. Dia yang mukul, kamu harus mukul fulan ini, misalnya. Di sini fuqaha menyebutkan dia punya pilihan. Dalam artian, orang ketika melakukan suatu perbuatan, itu mukhtar, ikhtiar. Ya, dia yang memilih untuk melakukan itu, walaupun dibawa paksaan. Karena mungkin bagi dia untuk tidak melakukan, kan namanya perbuatan, mau atau tidak kan kita yang tentukan, aku mau melakukan ini atau tidak, bisa dia pilih, dia yang tentukan. Beda dengan tadi, memang si pemaksa memaksakan sesuatu itu pada dirinya, diperlak dia sebagai objek yang pertama. Kalau ini dia sebagai subjek, dia pelaku, dia fa'il. Walaupun niat kalau dilihat dari tujuan dia, ya dia enggak ada niat melakukan itu. Tujuan dia supaya dia enggak kena madharat. Karena diancam, kalau kamu gak pukul, kamu nggak pukul fulan ini, kamu akan kami apa gitu, dipukul atau di apa, disakiti. Tujuan dia yang penting dia selamat, nggak dipukul, dengan memadorotkan orang lain, dia pukul orang itu misalnya. Maka dilihat dari satu sisi, dia memang terpaksa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di sisi lain, dia melakukan itu dengan ikhtiar. Dengan pilihan dia. Nah, kayaknya di situ dikhilafkan. Apakah dia mukallaf atau tidak. Terkena takdir apa enggak. Di situ fuqaha menyebutkan bahwa bahkan itu ittifaq, kesepakatan fuqaha, bahwa orang kalau dipaksa untuk membunuh seorang jiwa yang maksum, yang terlindungi, seorang muslim atau dhimmi atau semisalnya, maka tidak boleh baginya untuk melakukan itu. Karena dia bisa untuk tidak melakukan, kan dipaksa melakukan sesuatu. Hal ini karena mereka katakan dia kalau seandainya melakukan, dia berarti membunuh dengan pilihan dia. Dan juga tujuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin? Dia selamatkan nyawanya dengan menghilangkan, mengorbankan nyawa orang lain. Itu tidak dibenarkan. Maka ini kesepakatan ulama yang semacam ini tidak boleh. Kalau seandainya terjadi, waliyadzubillah, sampai dia membunuh jumhur, madhabnya kedua-duanya terkena kewajiban kuat. Kuat itu kisos. Karena kedua-duanya membunuh. Kedua-duanya, yakni pihak yang pertama adalah pemaksa, yang maksa. Pihak kedua yang dipaksa ini. Yang keduanya membunuh, yang ini memaksa, ancam. Ini sebagai eksekutor, pelaku. Yang kedua-duanya membunuh, maka kedua-duanya kena kisos. Kalau keluarga korban menuntut kisos, ya kedua-duanya dihukum mati. Penggal lehernya. Dan ini pendapat Malik, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Pendapat lain dinisbatkan kepada Abu Hanifah bahwa yang kena kisos hanya si pemaksa, pihak yang memaksa. Adapun orang yang dipaksa membunuh, walaupun dia membunuh, ya dia enggak kena kisos. Kata Abu Hanifah, karena dia saat itu teranggap seperti alat saja. Ini seperti dia pisaunya, gitu. Karena dia yang diperalat, dipaksa untuk membunuh fulan. Nah. Ini masalah yang kedua, kalau dipaksa memukul atau membunuh atau semisalnya. Wa mastukrihu alaih, kalau seseorang dipaksa memukul untuk merusak harta orang lain. Yang maksum tentunya harta seorang muslim, maksum harta seorang kafir dhimmi, pemusta'man, dia dipaksa misalnya hancurkan kereta orang itu. Kamu pecahkan kacanya, dipaksa gitu. Ini juga ada sekian pendapat. Ada yang mengatakan begini, kalau dikatakan boleh, maka yang menanggung ganti rugi harta tersebut adalah pihak yang memaksa. Jadi misalnya dilaporkan ke pengadilan menuntut ganti rugi, ya si pemaksa harus ganti rugi. Ini biaya bengkel, renovasi, dan semisalnya sekian juta. Ya sudah, dia yang tanggung. Itu kalau dikatakan boleh. Boleh, maka pemaksa yang menanggung ganti ruginya. Tapi kalau dikatakan tidak boleh, tidak boleh dia melakukan itu karena kembali seperti masalah yang tadi, dia punya pilihan untuk melakukan atau tidak. Itu perbuatan dia. Seandainya dikatakan tidak boleh dan dia langgar, dia tetap saja merusak harta orang lain, rumah dia bakar, kereta dia rusak misalnya, maka tanggungan kerugian ditanggung keduanya, pemaksa dan dia yang dipaksa. Sama seperti membunuh tadi. Kedua-duanya terkena kisos. Dituntut kisos baik yang memaksa karena dia yang membunuh, maupun yang dipaksa karena dia eksekutor. Padahal dia bisa pilih untuk tidak melakukan. Nah, permasalahan yang ketiga, kalau dipaksa untuk na'udzubillah minum khamr atau perbuatan lain yang haram, hal-hal lain yang ma'ruf haramnya dalam syariat, maka boleh atau tidak dia melakukan itu dengan alasan saya dipaksa untuk minum khamr misalnya, atau daging pork misalnya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan boleh untuk dilakukan itu. Mereka berdalil dengan firman Allah, wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha in aradna tahassuna litabtaghu aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Jangan kamu paksa para budak wanita kalian untuk melakukan zina, apalagi mereka menginginkan terjaga kehormatan dirinya. Kalian hanya mementingkan keuntungan duniawi. Dan barangkali memaksa mereka untuk melakukan zina, maka Allah setelah pemaksaan itu kepada mereka yang dipaksa Maha mengampuni dan menyayangi. Disebutkan ayat ini turun karena Abdullah bin Ubay ibn Salul punya dua budak wanita yang dia paksa untuk melakukan zina. Dan keduanya nolak, dia nggak mau, dia jaga harga diri. Ala kulli hal, dan ini pendapat jumhur, bahwa boleh gitu, berdalilkan dengan ini. Boleh artinya dia nggak teranggap dosa. Nah. Demikian disandarkan kepada Imam Syafi'i, Abu Hanifah, juga yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan ada riwayat juga dari Umar bin Khattab, Masruq, Maqhul, Hasan. Nah. Cuman mereka berselisih kalau yang dipaksa itu lelaki, kan ayat wanita la tukrihu fatayatikum. Tapi kalau seandainya yang dipaksa laki, objek yang dipaksa adalah lelaki untuk melakukan zina. Ada dari fuqaha yang mengatakan ya sah-sah saja, artinya teranggap paksaan itu sah, dianggap sah, terpaksa dia melakukan, tidak ada dosa baginya, dan itu pendapat Imam Syafi'i dan yang lain. Tapi fuqaha lain mengatakan tidak sah, nggak ada, nggak teranggap paksaan itu, dan kalau melakukan ya dia terkena dosa dan bahkan kena had, na'udzubillah. Yani hadnya kalau dia sudah nikah ya dihajam. Kalau belum nikah ya dicambuk, diasingkan. Ini pendapat Abu Hanifah. Juga riwayat kepada Imam Ahmad. Bahwa tidak sah kalau lelaki, gak ada paksaan kepada laki untuk melakukan zina. Baik. Perkara yang kedua, pendapat kedua bahwa taqiyah itu hanya teranggap pada perbuatan, bukan, afwanana ulangi lagi, taqiyah hanya teranggap sebatas pada ucapan, perkataan, bukan pada perbuatan. Sehingga tidak ada ikrah, tidak ada paksaan padanya. Demikian riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abu Sya'tha, Rabi Ibnu Anas, Dhaha. Riwayat dari Imam Ahmad juga demikian. Bahwa taqiyah itu hanya pada perkataan, bukan pada perbuatan. Sehingga kalau dia sampai minum khamr atau curi dengan dalih saya dipaksa melakukan ini, maka tetap dia terkena hukum had. Ini pencuri misalnya ya dipotong tangannya, nggak ada alasan bagi dia. Saya dipaksa melakukan ini. Kalau melihat pendapat pertama tadi, misalnya dia minum khamr karena paksaan, karena dia dipaksa, kemudian dia pulang dalam keadaan sakran, na'udzubillah, mabuk, lalu pulang dia ceraikan istrinya, anti talik, talak tuki, aku cerai kamu. Atau dia katakan kepada budaknya, kalau dia ada budak, kamu saya merdekakan. Nah, apakah kemudian hukumnya disamakan seperti orang yang dengan maunya sendiri minum khamr sampai mabuk, hilang kesadarannya, sehingga cerai dia, pemerdekaan budak dia itu nggak teranggap kalau minumnya dengan kesadaran dia sendiri yang milih, memang dia yang ingin minum. Artinya ada khilaf juga di situ, apakah jatuh talaknya, pemerdekaannya kepada budak ataukah tidak. Disamakan seperti orang yang ya dia sendiri yang melakukan. Ini kan bukan kemauan dia. Dia dipaksa untuk minum khamr sampai dia mabuk kemudian mencerai. Ala kulli hal, seperti pertemuan kemarin ana sampaikan bahwa masalah-masalah ini bukan khilafnya yang kita inginkan, tetapi lebih kepada untuk kita faham betapa hadis ini banyak masuk dalam bab-bab fikih, banyak masalah hukum yang terkait dengannya. Beberapa masalah kita sebutkan banyak sekali. Kembalinya ke hadis ini, innallaha tajawaza 'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaih. Ada masalah yang juga dinukilkan oleh ulama yaitu kalau orang dipaksa, auzubillah, misalnya kamu sujud kepada berhala ini, ada patung ini, kamu sujud padanya, kalau tidak akan kami bunuh kamu. Diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri berpendapat, tergantung, kata Hasan, kalau berhala itu letaknya di arah kiblat, maka dia boleh sujud, tapi niat dia sujud kepada Allah, sama sekali enggak ada kepada berhala itu. Tapi kalau berhala itu arahnya bukan di kiblat, maka ya jangan dia lakukan untuk sujud kepadanya. Kalaupun kata Hasan al-Basri, kalaupun dia harus mati terbunuh, enggak apa-apa. Namun kata Imam Ibnu Athiyyah, kalau perkaranya itu, ya kita bisa katakan, kata beliau Ibnu Athiyyah, kita bisa katakan, kenapa kalaupun di selain kiblat boleh saja tetap dia sujud, tapi dengan niat kepada Allah, walaupun tidak menghadap kiblat, karena memang Allah akan dalam ayat, fa'ainama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap, kamu dapat di situ wajah Allah. Dan di dalam syariat juga kita tahu, musafir misalnya, dalam sholatnya boleh, kalaupun tidak menghadap kiblat. Ala kulli hal, kalau memang perkaranya niat sujud kepada Allah, bukan ke berhala itu, enggak menunggu harus ke arah kiblat, atau di luar kiblat pun itu boleh. Baik, ini semua paksaan dalam bentuk perbuatan, dipaksa melakukan ini, berbuat ini. Sekarang kita pindah ke masalah berikutnya, yaitu paksaan untuk berkata. Dipaksa mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu. Sebagai mukadimah bahwa ulama sepakat bahwa itu sah. Ini paksaan itu sah, dianggap ada pengaruhnya. Ke orang yang dipaksa mengatakan perkataan yang haram, boleh dia katakan demi menyelamatkan dirinya. Dia ucapkan perkataan yang haram itu, maka dia selamat, tidak dibunuh misalnya. Dan tidak ada dosa bagi dia mengucapkan itu. Dan Allah mengatakan dalam Quran, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengatakan kalimat kufur dalam keadaan hati dia tumakninah dengan iman. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, kisahnya antum dapat tahu. Rasulullah katakan kepada Ammar, in'adu fa'ud. Kalau mereka ulang lagi, ya ulangilah. Ini kalau kamu dipaksa untuk mengucapkan seperti yang mereka inginkan, lakukan, ucapkan. Gak apa-apa. Karena mereka ngajak, nyiksa kepada Ammar bin Yasir untuk mau mengucapkan apa yang mereka kehendaki dari kalimat kufur. Sampai kemudian dia dilakukan oleh Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun riwayat yang disebutkan wasiat Rasul kepada para sahabatnya, la tusyriku billah wa in qutti'tum aw hurriqtum. Jangan kalian musyrik kepada Allah, jangan kalian syirik menyekutukan dengan yang lain. Kalaupun kalian karenanya dimutilasi, cincang tubuh kalian, atau kalaupun kalian harus dibakar, jangan sampai kalian musyrik kepada Allah. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Darda, juga Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang dimaksud dalam hadis, ulama artikan kalau itu dengan hati. Ini jangan sampai hati kalian menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah dengan hati kalian, dengan kalbu kalian. Makanya Allah sebutkan, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Ini jadi masalah kalau orang terang-terangan dengan kekufuran itu, ya dari hatinya memang niat, na'udzubillah. Adapun ini hatinya nolak, dia benci, ngingkari. Makanya yang Nabi katakan, kalaupun kalian harus dibakar atau dimutilasi, hati kalian tetap beriman kepada Allah, tetap menjaga tauhid. Ada pun lisan, sebatas di lisan, mengucapkan sesuatu, ya karena itu dua paksaan, seperti tadi penjelasannya, diperbolehkan. Dan terjadi pada diri Ammar, radhiyallahu anhu. Demikian ucapan-ucapan yang lain yang memungkinkan untuk orang itu dipaksa, tergambarkan untuk ada paksaan di situ. Kalau memang dia dipaksa, nah, untuk berucap dan mengatakan itu, ya gak ada konsekuensi hukum yang mengenai dirinya. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengenai dirinya. Ini teranggap itu lagu. Ini sia-sia begitu. Artinya sia-sia gak ada hukumnya. Gak ada konsekuensinya terhadapnya. Hal ini mereka sebutkan karena perkataan orang yang dipaksa, ya dia dalam keadaan gak ridho. Dia gak senang. Makanya diampuni dalam perkara itu. Tidak teranggap dalam hukum dunia, begitu pula dalam hukum akhirat. Gak dituntut dia di akhirat kelak. Tidak ada hisab, tidak ada ini jaza karena dia telah mengucapkan sesuatu, karena dia dipaksa. Nah. Demikian paksaan dalam perkataan sama itu dalam akad, bentuknya akad. Atau itu bentuknya sumpah atau nazar. Akad ya misalnya akad jual beli, akad nikah, perceraian, khulu, sumpah, nazar tadi. Akad jual beli ya, ya dia dipaksa kamu harus jual kereta ini. Kamu harus jual kepada fulan dengan harga sekian. Nah, atau nikah, kamu harus nikahkan putrimu fulana dengan fulan. Atau kamu harus ceraikan istrimu atau si istri, kamu harus khulu dari suamimu, dipaksa seperti itu. Semua ini lagu, tidak teranggap, tidak ada konsekuensi hukumnya. Demikian dalam beberapa perbedaan yang ulama sebutkan. Baik. Masalah lain kalau orang dipaksa atau sebelumnya dia bersumpah sesuatu, kemudian dipaksa untuk melakukan, padahal dia sudah sumpah, dia sudah sumpah untuk tidak mau melakukan itu, tapi subhanallah dipaksa untuk melakukan. Kalau Abu Hanifah mengatakan dia melanggar sumpahnya. Jumhur ada dua pendapat. Satu mengatakan dia tidak teranggap melanggar sumpah. Dan ini yang mayoritas fuqaha berpendapat demikian. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan dari jumhur, ya dia teranggap melanggar sumpah. Karena dia melakukan itu dengan ikhtiarnya, sama kayak masalah membunuh tadi. Atau memukul orang misalnya. Memang dia paksa, di satu sisi paksaan. Tapi di sisi lain dia kan ikhtiar untuk melakukan itu, melanggar sumpahnya. Nah, makanya kemudian mereka katakan hinz. Dia dianggap melanggar sumpah, ada konsekuensinya, kafar harus dia bayar. Ala kulli hal itu yang dicontohkan dalam masalah paksaan. Juga mungkin tambahan bahwa dengan penjelasan-penjelasan di atas, kalau orang yang dipaksa itu ridho, ridho dengan apa yang dipaksakan padanya, bahkan kemudian muncul raghbah, dia senang untuk melakukan itu, walaupun ya namanya sisi paksaan tetap ada padanya. Kalau semacam itu dianggap sah, apa yang kemudian muncul tampak dari dia, baik itu akad atau yang lainnya. Kalau kemudian ada keinginan, ada kesenangan dari pihak yang dipaksa ini tadi, ada keridhoan setelah adanya paksaan memang, tapi muncul kemudian dia ridho, senang dengan yang dipaksakan kepadanya. Ini tambahan pertama. Tambahan yang kedua, termasuk yang fuqaha katakan, kalau paksaan itu benar. Artinya, kalau tadi kan paksaan-paksaan yang tidak benar, jelek ya. Dipaksa minum khamr, dipaksa melakukan ini. Jadi, kalau paksaannya itu baik. Gitu. Misalnya orang kafir dipaksa Islam. Dipaksa mengucapkan syahadat. Jadi satu sisi kan paksaannya baik, artinya untuk Islam, bukan melakukan yang haram begitu. Kemudian dia mau syahadat, maka ulama katakan sah Islamnya, walaupun dipaksa. Islamnya teranggap sah, sudah dia dianggap Muslim. Atau contoh lain, ada orang berhutang kepada fulan, Sa'ud utang ke Hisham 1.000 ringgit contoh. Jatuh tempo, tidak bayar sampai diangkat ke pengadilan misalnya, maka dipaksa oleh hakim, Sa'ud kau harus jual keretamu. Ya paksaan memang, dia menjual kereta dalam keadaan terpaksa, bukan keinginan dia untuk menjual. Tapi paksaan itu paksaan yang baik, yang benar. Dijual dengan paksa, kemudian uangnya 1.000 ringgit misalnya dibayarkan kepada pemilik piutang. Hisham ini hutangnya Sa'ud. Maka itu sah. Dan teranggap selesai hutangnya Sa'ud. Walaupun itu paksaan, tapi teranggap karena itu benar, paksaan yang benar, paksaan yang baik. Semacam itu pula, hakim berhak memaksa ketika seorang suami melakukan ilak. Ilah itu suami meninggalkan istrinya, la salam, wala kalam, wala khobar, wala ini, gak dinafkahi, gak ditemui, gak di ini, gak dianggap, tidak dianggap seperti layaknya istri. Maka ditunggu 4 bulan. Kalau selama 4 bulan tetap dia nggak ngasih belanja, nggak ngasih nafkah, lahir batin, nggak ada ini itu, ya sudah. Dan dia nggak mau mentalak. Dia nggak mau menceraikan istrinya, cuma digantung begitu saja. Dianggap istri nggak dilayani, nggak dikasih nafkah. Tidak dianggap istri, dia enggak dicerai. Maka hakim misalnya itu masalah diangkat ke pengadilan, berhak hakim memaksa si laki ini, kau cerai istrimu. Dipaksa, harus ini pemerintah. Maka dia mencerai saat itu. Terpaksa memang. Di bawah paksaan pemerintah. Tapi sah paksaannya. Jatuh teranggap talaknya. Karena itu baik. Kalau enggak gitu kasihan si perempuan. Kalau dia dicerai dengan seperti itu kan, dia bisa nikah lagi misalnya. Nah, ala kulli hal teranggap sah talaknya walaupun dipaksa, tapi karena itu benar. Itu beberapa beberapa permasalahan mungkin yang dicontohkan. Tentunya masih banyak yang lain, tapi ini sekedar contoh bagaimana kembali seperti kita sebutkan tadi, bagi kita terbuka sekarang faham betapa hadis ini masuk dan dipakai dalil oleh fuqaha dalam banyak hukum, dalam banyak masalah. Masalah khotok, masalah nisyan, masalah paksaan. Nah mungkin itu kajian kita malam ini. Kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Amin.